في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأي garam ada yang garam hasil dari laut ada garam memang Allah ciptakan di dalam perut bumi ya seperti yang mahal dijual itu garam Himalaya itu memang di pergunungan tum in ahlakani Allahu wa man ma'iyya aw rahimana فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Dan yang lain ya, termasuk batu bara, apalagi yang tadi kita sebutkan ya, biji besi, nikel, aluminium atau apa aja. Ya, timah. Fayajibu fihi rubu' usyur qimatihi. Maka wajiblah dikeluarkan 2.5% dari nilainya. Idza balagha qimatu nisaban fa akthar min adh-dhahabi wal fiddah. Apabila nisabnya, nilainya tadi, nilai qimahnya. Jadi bukan garamnya yang dikasih 2.5%-nya gitu ya. Tapi nilainya uang yang dikumpulkan tadi dikeluarkanlah 2.5%. Ya. Ini banyak yang gagal batal apa? Banyak yang tidak berhasil tambang karena zakatnya enggak dikeluarin ya. Coba dikeluarkan zakatnya ya, keberkahan di situ. Maka nisabnya diambil adalah nisab emas atau perak menjadi patokannya gitu lah. Wa tajibu zakat fi rikaz, wajib dikeluarkan zakat di barang rikaz. Apa itu rikaz? Wa ma wujida madfunan min amwalil kuffari min ahli jahiliyah. Itu barang temuan yang tertimbun dari harta orang kafir dari kalangan jahiliyah. Ya mungkin harta karun dulu zaman dulu. Apa? Ada bilang harta dari kerajaan Majapahit. Ya, emas-emasnya dapat uncang ya, tahu-tahu dapat apa gitu ya, kendi, ternyata di dalamnya ada uang-uang yang terbuat dari emas atau perak. Nah itu rikas namanya, sumya rikazan li'annahu ghayyiba fil ard. Namakan rikaz karena dia tertutup, ya, di dalam atau tertimbun di dalam bumi. Kama taqulu rakaztul ramha, yani sebagaimana aku benamkan tombak. Wa yajibu fil khumus min qali fi qalilihi wa kathirih, wajib dikeluarkan 1/5. Berapa 1/5 itu? 20%. Sedikit atau banyak, ya. Jadi dia tidak punya nisab nih. Liqauli sallallahu alaihi wasallam wa fir rikazil khumus, pada barang rikaz yang temuan dari harta karun istilahnya, itu adalah 20%, 1/5 dari yang kita hasilkan, yang kita dapatkan. Muttafaqun alaih. Baik. Bagaimana dengan hadiah, bonus? Seorang dapat bonus 1 miliar. Keluarkan zakatnya atau tidak? Apakah dikiaskan dengan rikas 20%? Wallahualam, ini perlu ada kajian. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian. Saya perlu tinjau lagi nih, apakah bisa dikiaskan itu sebagai rikaz atau tidak, sebab dia bukan barang temuan gitu. Memang yajiduhu sadafatan, dia dapat mendapatkan apa istilahnya, kebetulan gitu ya. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebetulan. Ya, artinya dia dapatkan tanpa ada upaya. Termasuk rikas tadi, ini mencangkul di belakang rumah, keluar meh kayak gitu kan. Tidak ada niatnya. Beda dengan orang yang menambang tadi. Orang menambang tadi memang ada upaya, dia harus beli alat, dia harus ada eksplorasinya, kemudian kajian dan seterusnya, ya. Kemudian dari hasil itu pun diproses dulu. Kalau menjadi emas dan perak atau yang lainnya enggak, biji besi sudah diambil. Nah, ini harus dikeluarkan. Ya. Ini sekarang paling banyak itu nikel di Sulawesi Tenggara sekarang, ya. Itu banyak orang kaya mendadak di sana. Ya, kalau dikeluarkan zakatnya, masya Allah. Taib. Wa ya'rafu kaunuhu min amwal al kuffar. Diketahui bahwasanya itu adalah harta dari orang kafir. Biwujudi alamatil kuffar alaihi, atau ala ba'dhihi. Yakni adanya tanda-tanda orang dahulu lah. Tentu tidak ditulis juga kafir di situ gitu. Tapi tanda-tanda ini adalah harta orang jahiliyah. Ya. Aw ala ba'dhi atau pada sebagian, bi an yujad alai asma'u mulukihim. Ada nama orang raja mereka. Ya, raja mereka ditulis misalkan. Apakah hartanya sekian sebelum Masehi? Ya. Aw ala alaihi rasmu sulbanihim. Nah, atau ada tanda salib di situ. Fa idza akhraja khumsahu fabaqihi liwajidihi. Barang temuan tadi dapat keluarkan 20%, sisanya bagi orang yang menemukan. Itu hak dia. Ya. wa in wajada 'ala al-malil madfuni aw 'ala ba'di 'alamatil muslimin aw lam yajid 'alaihi 'alamatan aslan fa hukmu hukmul luqatah. Jadi tidak semua barang temuan, ya, apabila didapatkan harta yang tertimbun tadi atau didapatkan di atas pada harta tertimbun atau pada sebagiannya tanda milik orang muslim, ya, pakai tulisan Arab misalnya, ya, peninggalan kerajaan Demak, ya, aw lam yajid 'alaihi 'alamatan asla, atau tidak ditemukan sama sekali tanda, fa hukmuhu hukmul luqatah, maka hukumnya tidak masuk kepada rikaz, tapi dia masuk kepada barang temuan. Bagaimana hukumnya barang temuan itu? Diiklankan selama 1 tahun. Ya, tapi kalau ada tanda-tanda dari punya orang kufar, maka dikeluarkan zakatnya 20%, sisanya kita ambil. Wa ma ukhdha min zakatir rikaz yusrafu fi masalih al-muslimin kamasrifil fai. Zakat yang dikeluarkan dari rikaz itu dibelanjakan untuk kemaslahatan kaum muslimin seperti kegunaan fai, yaitu harta yang didapatkan dari rampasan perang, ya, dipergunakan seperti itu. Ya, rampasan perang atau tanpa perang semuanya juga bisa dikatakan fai. Mimma sabaqa yatabayyana lana anna al-kharija min al-ardi anwa. Dari apa yang telah berlalu, maka jelas bagi kita bahwa yang keluar dari bumi itu ada bermacam-macam hasil dari bumi itu. Di antaranya adalah hubub wa thimar, di antara adalah biji-bijian dan buah. Wal ma'adin ala ikhtilafiha, yang kedua adalah barang tambang dengan bermacam-macam jenisnya. Wal asal, yang ketiga adalah asal, yaitu madu. Warikaz, dan rikaz, yaitu barang atau istilah kita harta karun, ya. Wa kullu hadhihi al-anwa' dakhilatun fi qawli ta'ala, semua jenis ini masuk ke dalam firman Allah, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Infakkan sebagian dari yang baik apa yang kalian hasilkan dan dari sebagian dari apa yang kalian keluarkan, apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yawma hasadihi. Yani tunaikanlah haknya pada hari panen. Jadi kalau ma'adin tadi, ya, ketika dia sudah keluarkan, angkat barangnya, keluarkan zakatnya. Ya, batu bara misalkan sekian ton dikeluarkan, ya, 2.5% zakat. Itu bagi orang yang menambang. Bagi orang yang membeli lalu dia jual lagi, maka ini masuk kepada hasil perdagangan. Tapi bagi orang yang menambang, ya, maka dia keluarkan. Inna zakah innama tajidu fi ma yukalu wa yaddakharu min al-hubub wa thimar. Zakat itu yang hanya saja wajib pada biji-bijian dan buah-buahan yang bisa ditakar dan yang disimpan. Fama la yukalu wa la yudakhar minha la tajidu fihi zakah. Barang yang tidak ditakar, tidak ada takarannya kayak tadi sok ya, dan tidak juga bisa disimpan, maka tidak wajib zakatnya. Seperti juz, tufah, kukh, ya, buah-buahan yang ada, ya, seperti di sini apel, kemudian aprikot, delima, ya, termasuk rambutan, durian dan yang lainnya, ya. Durian nggak bisa disimpan, simpan tumbuh, ya. Ya. Rambutan juga nggak bisa disimpan. Beda dengan inab, ya, beda dengan anggur. Anggur disimpan, dikeringkan menjadi kismis. Jadi kalau anggur saja itu tidak, ya, kalau nggak dikeringkan nggak dikeluarkan zakatnya. Maka proses dia pindah dia dulu menjadi kismis sehingga sudah dikeringkan, maka dikeluarkan zakatnya. Jadi buah-buah, sayur mayur, bawang, ya, bawang dan yang lainnya, apa ada zakatnya? Untuk barang itu sendiri nggak ada zakatnya, tapi dari hasil perdagangan dan dia kumpulkan hartanya, dia simpan, keluarkan zakatnya, ya, walaupun tidak ada zakatnya untuk barang itu sendiri, tetaplah keluarkan zakatnya atau sedekahlah, ya, bersedekah untuk kedatangan keberkahan. Wala fi sa'iril khadrawat, tidak juga pada seluruh sayur mayur, bakul, ya, bakul itu tanaman, ya, seperti kol, ya, kal, fijil, wathub, walbasal, wazajar, wazjazar, walbetikh, walkitha, walkhiyar, wabandijan, dan yang lainnya. Ini jenis-jenis anu, ya, bawang putih, bawang merah, wortel, kemudian misalkan buah itu bitih, semangka, khiyar, mentimun, bazinjan, yaitu terung, enggak ada. Li hadis Ali bin Abi Thalib marfu'an laisa fil khadrawati shadaqah. Tidak ada di dalam khadrawat itu sedekah, yakni tidak ada zakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa fi maduna khamsi awsuqin sadaqah. Barang yang di bawah dari 5 wisaq tidak ada sedekahnya. Ini menunjukkan bahwa wisaq itu adalah ditakar. Takarnya dengan sha'. Ya, takarannya dengan sha', tidak dengan, ya. Ketika dia bisa ditakar dengan sha', bisa kita konfirasikan ketimbangan. Ya, tapi kalau seandainya dia tidak bisa ditakar, itu tadi kan, dia bisa ditakar dengan takaran dan dia bisa disimpan. Ya, ada dua karakter. Fa'tabir al-kayl lima tajibu fi zakah. Fa'tubir al-kayla lima tajibu fi zakah fadalla ala adam wujubiha fi ma la yukalu wadakhar. Takaran itu jadi i'tibar di dalam kewajiban zakat pada barang itu. Maka ini menunjukkan tidak wajibnya zakat pada barang yang tidak bisa ditakar ukuran tadi, walaupun dia bisa disimpan. Ya. Wa tarku sallallahu alaihi wasallam huwa wa khulafa'uhu lima laha wa hiya tazra'u bijiwarihim fala tu'adda zakatuha lahum dalilu ala adami wujubi zakat fiha. Nabi dan khulafa'nya, yakni khalifah-khalifah setelahnya, tidak mengeluarkan zakat dari sayur-mayur, sementara sayur-mayur itu ditanam di samping mereka. Pada zaman beliau kok masih ada kok sayur-mayur, ya, dan tidak dikeluarkan zakatnya. Ini menunjukkan dalilun ala adami wujubi zakat fiha, bahwasanya tidak ada zakat di dalamnya. Fatarku akhdhi zakata minha huwa sunnatul muttaba'ah. Ya. Tidak atau meninggal atau tidak mengambil zakat dari barang-barang tadi, dia adalah sunnah yang diikuti. Kalau gitu senanglah orang, waduh. Hore kita ini orang-orang dapat sekian ton bawang, ya, di dalam bawangnya itu sendiri tidak ada zakatnya, tapi hasil uang apabila dia nanti dia simpan itu yang dikeluarkan zakatnya, ya. Kemudian dari hal itu kita juga sampaikan banyaklah bersedekah, ya, bersedekah dengan sedekah sunat. Atau kita juga berwakaf. Kemarin itu kita sampaikan ke apa, kita ceramah di Alhan Panjang, ya, misalkan sekian karung bawang, sudah wakafkan satu karung misalkan, ya, itulah keberkahannya, nanti akan datang buah yang lebih banyak lagi setelah itu. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, "Ma kana mathalul khiyari wa kithai wal basali wa riyahin falaysa fi zakah illa an yuba' yahulu ala thamanihi al-hawl." Seperti sayur mayur tadi, seperti khiyar, mentimun, basal, ya, bawang, itu enggak ada zakatnya, kata Imam Ahmad. Kecuali kalau seandainya dijual dan sudah berumur nilai uang yang dihasilkan dari perdagangannya itu 1 tahun. Itu yang dikeluarkan. Ya, dia jual. Pada umumnya orang bercocok tanam untuk mendapatkan keuntungan, kan? Untuk mendapatkan keuangan. Nah, jadi dia keluarkan apabila nilai uang tadi dia simpan. Dia cocok tanam, terus disimpan. Nah, hasil simpanan ini kalau sudah 1 tahun, ya, maka dikeluarkan zakat. Iya, terserah mau biaya kehidupannya juga. Ya, terserah apa yang dia simpan. Ya, biayanya semuanya, karena memang tidak dinilai sebagai kewajiban zakat. Ya, wallahu ta'ala alam. Sudah masuk waktu, ya, kita azan. Barakallahu fikum. Ya. ilaha illallah. Ashhadu an la Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله kita sampai di sini ya untuk pemasaran. Hasilkan dari bumi ya, hasilan bumi, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang zakat an-naqdain atau zakat uang ya, zakat uang, kemudian baru masuk juga kepada zakat perdagangan barang-barang yang kita dagangkan. Kita masuk ke dalam tanya jawab. Ya, ini ada pertanyaan secara umum ya, bahwasanya adanya sama pengajian tapi saling mentahdir, atau sama pengajian di Masjid Al-Hakim tapi kurang tegur sapa. Ini ada suatu hal yang pertama, kita menuntut ilmu itu adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Dan ilmu yang kita pelajari untuk kita amalkan. Nah, kemudian ketika kita bermajlis itu akan membangun ukhuwah kita. Hendaklah kita saling tegur sapa, ya, kita kenali siapa kawan kita samping kiri kanan kita. Ya, kenalan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita untuk bersalam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Maka ukhuwah di dalam kita pengajian, satu pengajian, semakin kita eratkan ukhuwahnya, ini semakin lebih kuat, lebih baik. Ya. Yang mengumpulkan kita di dalam masjid ini insyaallah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menjadikan kita kembali berpisah adalah karena Allah. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang yang diberikan naungan di dalam di akhirat nantinya, yang di mana tidak ada naung kecuali naung Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Sebagian penafsiran ulama adalah orang yang sholat berjamaah di masjid itu adalah bagian dari orang mencintai karena Allah. Karena dia datang ke masjid gara-gara Allah Subhanahu wa taala, karena mengerjakan sholat. Kita juga datang ke sini ingin mengerjakan sholat, ingin menuntut ilmu. Nah, tentu bagian yang perlu kita sebagai penuntut ilmu yang harus kita hiasi diri kita adalah akhlak. Dan malahan akhlak itu adalah cerminan akidah, kesempurnaan iman. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan awthaqu urul iman, tali iman yang paling kuat, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta kepada Allah, benci kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada Allah itu adalah bagian dari kuatnya keimanan kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan akmal, innal akmal mu'min, akmal apa akmalul mu'minina imanan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah akhlak yang paling baik. Jadi akhlak baik itu enggak bisa dibuat-buat, tapi dia adalah cerminan dari iman. Maka oleh karena itu saling sapa menyapa kita, ya, saling tegur menunggu sampai saling menyampaikan salam. Adapun masalah tahdir mentahdir, jangan dengar pengajian ini, jangan, subhanallah. Kajian kita mengaji itu bukan untuk mengeraskan hati, tapi untuk melunakkan hati. Kalau ada pengajian yang menyebabkan hati Anda keras, ya, maka dipertanyakan, ini formatnya salah, diinstal ulang, ya, salah, settingannya salah. Kita menuntut ilmu itu untuk tunduk, berkumpul atau bersatu di atas sunnah. Apakah sunnah ini menjadikan kita gersang satu sama lainnya? Ya. Adapun orang saling mentahdir, biarin aja. Ya, jangan dihiraukan, ya. Karena tidak mendatangkan kebaikan. Kecuali kalau seandainya punya dasar yang kuat dalam permasalahan itu. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menjaga lisan saat marah? Oh, ini pertanyaannya sebelumnya nih. Apakah rumah yang dipasang pelang dijual wajib dizakatkan? Bagaimana cara mengeluarkan zakat? Iya. rumah yang sudah dipelang dijual 3 tahun enggak terjual-jual. Keluarkan 3 tahun zakatnya. Karena dia termasuk urud tijarah. Ya. Maka keluarkan zakatnya. Diambil dari nilai yang lain. Berapa nilai takarannya kita keluarkan. Harga jual, Pak. Ya. Dan urud tijarah, perdagangan, itu diambil dengan harga jual, bukan harga modal. Hah? Nisabnya nisab perak, ya, nisab perak. Jadi kalau seandainya seorang dia adalah toko grosir, maka dia keluarkanlah nilai grosirnya. Kalau dia adalah menjual retail, maka dia keluarkanlah nilai retail. Tapi kalau kadang-kadang dia adalah menjual retail, tapi kadang-kadang grosir, maka dia keluarkan yang dominan. Ya, mana yang dominan dia menjualnya. Jadi tidak modal. Tidak berapa nilai dia mendapatkan, tidak. Dan nilai itu juga adalah nilai terakhir, nilai terkini pada saat dia mengeluarkan zakat. Boleh jadi dia beli barang itu adalah 1 tahun yang lalu, ya. Nilai waktu dia jual tahun-tahun yang lalu dia jual nilainya rendah. Sekarang bertambah karena inflasi misalkan, bertambah nilainya. Ya, maka dikeluarkanlah senilai tersebut. Jadi kalau rumah yang sudah dipatok, atau ada orang yang dia membeli rumah itu memang untuk dijual kembali, ya, maka dia keluarkan zakatnya. Mohon penjelasan mengenai zakat padi. Ya, zakat padi sudah kita sebutkan bahwa dia bukan gabahnya, tapi gabah tadi ditakar berapa dapat berasnya, ya, walaupun belum jangan ditunggu dulu jadi beras gitu ya, tapi dengan nilai sekian berapa dapat berasnya, maka nilai berasnya itulah yang dikeluarkan, ya, tapi tidak uang dikeluarkan, ya, berasnya dikeluarkan, barangnya itu yang dikeluarkan. Apa yang didapatkan itu yang dikeluarkan. Ya, kalau seandainya kita mengeluarkannya dengan padi juga, ya takarannya tadi. Kalau seandainya misalkan kemarin berapa penyusutannya? Penyusutan dari gabah menjadi beras itu berapa? Hah? 37%. Ya. 37%. Nah, kalau seandainya kemarin zakatnya 600 berapa? 645 itu adalah beras. Kira-kira gabahnya berapa tuh? 1 ton lebih. Ah, 1 ton kurang. Ya. Kalau misalkan 24 3 besar kurang lah, Pak. Dia kaliannya kalian dagang atau kalian anu nih? Kalian dagang beda lagi. Kalau untuk persennya sampai dengan jumlah anu dibagi. Jangan ditambah, ya. Tambah 37%. Ketika antum kurangi 37%, Anda rugi. Yakinlah. Tapi kalau ngitungnya adalah kalau 37 tadi. 645. Ya, kilo. Dibagi 63, 3%. Ya, 1023. Ah, ya hitungan dagang ini. Ya, hitungan dagang. Jadi antum kalau misalkan mau jualan, modal antum berapa nih? Ya, mau menaikkan berapa persen? 10%? Ya, kalikan bagi 90. Maka dapatnya ketika mau sudah dapat setelah dibagi 90, antum diskon orang 10%, nanti kembali kepada modal. Tapi kalau tambah 10%, nanti antum rugi. Baik. Jadi gabahnya adalah 1 ton 23 kilo. Maka dikeluarkanlah 10%. Nah, itulah ukuran dari beras, ya. Jadi nilai 645 kilo itu adalah berat beras. Nah, begitu juga misalkan kalau anggur ditakar, anggurnya berapa? Korma begitu juga kan? Ya. Ini takar kormanya yang belum kering. Kira-kira keringnya ini berapa nih? Nah, gitu. Jadinya berapa? Baik. Mudah-mudahan yang bertanya sudah paham, ya Pak. Ya Pak. Ya. Hah. Ya. 1 tahun, Pak. Kita bisa pakai dengan catatan domin. Dengan catatan kita siap mengganti. Kalau seandainya kita pakai, lalu ada yang datang belakangan, kita bayar. Enggak ada luqatah, enggak ada zakatnya, Pak. Luqatah enggak ada zakatnya. Karena itu adalah amanah, ya. Baik. Mengenai pembahasan zakat buah dan sayur. Anda bertanya status cabai. Ustaz, kan di negeri kita banyak petani cabai, dan cabai ada kontradiksi tentang kategorinya, apakah dia sayur atau kategori buah-buahan. Bagaimana hukum zakatnya? Karena kalau dinilai buah, tentu dia bisa dikiaskan dengan anggur, karena dia bisa dikeringkan dan disimpan. Nah, gimana? Ini masalah cabai. Sekarang pertanyaannya, apakah cabai itu dikeringkan atau tidak? Enggak. Bisa, memang bisa. Ya. Tapi apakah bagi kita di sini ini adalah kita keringkan atau tidak? Enggak. Kalau lah membusuk digiling. Ya. Ya, jadi tidak masuk kepada, dia termasuk sayur mayur. Dia tidak termasuk buah. Ada enggak dikatakan buah-buah adalah cabai? Ya. Ya, buah tomat. Ya, apalagi? Itu tetap dia makan buah, ya. Tapi itu tidak dimasukkan kepada buah-buahan, tapi dimasukkan kepada sayur mayur. Apakah belajar melalui madzhab diperuntukkan untuk setiap muslim, baik itu di kalangan awam maupun di pelajar atau penuntut ilmu? Kita belajar ini untuk apa? Untuk mengetahui halal dan haram. Untuk mengetahui kita bisa mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Apa dasar kita menuntut ilmu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ya? Maka kita ada beberapa tingkatan. Ada orang alim, atau muta'alim, atau orang awam. Alim dia menentukan, ya, dia boleh jadi sudah sampai kepada tingkat mujtahid, dia boleh berijtihad. Muta'allim, orang belajar, talibul ilmi, berarti talibul ilmi itu dia mendalami. Atau orang awam, kita ingin mengetahui secara apa yang perlu kita lakukan, kita ketahui tentang akidah, lalu tentang sholat, kita bagaimana harus sholat, ya? Apakah mesti melalui mazhab? Enggak mesti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Apa yang difatwakannya itu kita lakukan. Dia memakai fatwanya mazhab Syafi'i, mazhab Hanabila, mazhab Malikiyah, mazhab Hanaf. Ketika kita mengetahui dia adalah orang yang berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dia mengeluarkan fatwa, kewajiban kita adalah mengikutinya berdasarkan firman Allah tadi. Ya. Adapun talibul ilmi, penuntut ilmu, dia mempelajari usul, mungkin usul fikih. Dari usul fikih mana dia ambil? Adalah usul, apakah usul fikihnya Syafi'i atau usul fikihnya Hanabilah dan yang lainnya? Ya, lalu dia mempelajari tentang mazhab. Lalu apakah dia harus berkotek di dalam masalah mazhab itu dan tidak keluar? Tidak. Dia boleh belajar melalui mazhab. Begitulah ulama-ulama dahulu. Ya, mereka menuntut ilmu itu mungkin melalui, mulai dengan mazhab yang ada pada masyarakatnya. Untuk bisa mengetahui dan memahami ahkam, hukum, dia perlu usul fikih. Lalu, apakah dia membatasi dirinya dengan pendapat mazhab? Tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak ada bagi orang laki-laki mukmin, perempuan mukmin, apabila Allah telah memutuskan, Allah dan Rasul telah memutuskan satu keputusan, lalu dia memiliki keputusan lain dalam urusannya. Kalau sudah jelas Al-Quran dan Sunnah, ya, lalu mazhab ini berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, Imam Malik sudah mengatakan, jika kalian mendapatkan pendapatku berbeda dengan hadis, buang pendapatku. Ya. Jadi tidak perlu kita bersekukuh dalam mazhab. Tapi kalau seandainya dalilnya tidak jelas, dalilnya hanya minim, perlu adanya faktor-faktor lain di dalam memahaminya. Nah, kamu boleh jadi dengan kita melalui dalam mazhab, bagaimana ulama telah sampai kepada saat sana, lalu kita pertimbangkan, ya, lalu kita pertimbangkan. Imam, kalau kita lihat subhanallah, apa yang kita pelajari setiap pagi, Imam Nawawi, ya, syarah Imam Muslim, bagaimana Imam Nawawi terkadang dia keluar dari mazhabnya Syafi'i, dan dia sudah kita kenal bahwasanya dia adalah orang mazhab Syafi'i, ya. Terakhir itu pembahasan tentang apa, pembahasan kemarin itu, sebelumnya, masalah kalau tidak salah pesusuan, maksudnya orang dewasa, ya, bermacam-macam pendapat. Malahan Syafi'iyah membantah Malikiyah, sampai kata Imam Nawawi, ada pendapat perkataan-perkataan Syafi'iyah membantah, ketika membantah Malikiyah, yang tidak pantas disebutkan, tapi saya sebutkan di sini supaya jangan tertipu, gitu. Ini menunjukkan dia tidak setuju juga dengan pendapat itu. Ya. Nah, jadi kalau seandainya misalkan terhadap mazhab Syafi'i misalnya, di dalam niat dia mengatakan niat itu harus dilafazkan. Malah mereka dalam mazhab Syafi'i mengatakan minat sunnah merupakan sunnah kalau melafazkan niat. Dan kita sudah mempelajari selama ini bahwasanya tidak ada dalil untuk melafazkan niat. Dan kita tidak bisa mengkiaskan apa yang kita ucapkan di dalam umrah dan haji dikiaskan kepada yang lain. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu itu, walaupun kita mengambil usulnya adalah usul Syafi'i, tentu pendapat yang tidak ada dalil kita tidak lakukan. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di dalam masalah apa namanya? Fenomena sekarang ini, ya. Apa benar untuk mempelajari fikih jauh lebih baik belajar melalui jenjang mazhab? Karena cara ini telah ditempuh oleh para ulama terdahulu. Ya, saya katakan tadi, ketika kita mempelajari usul fikih, apabila kita mengambil usul fikihnya Syafi'i, otomatis kita terpola dengan cara pengambilan dalil oleh Syafi'i. Ketika kita memahami fikih, kalau tidak dengan usul, kita akan menjadi serabutan nanti mengambil hukumnya. Nah, kita lihat mana yang lebih dekat. Tapi hilangkan ta'asub, hilangkan fanatismenya dalam satu mazhab. Kemudian kalau kita lihat dakwahan kita untuk bebas dari mazhab, ya, sebelum dari ustaz-ustaz senior kita yang ada di Indonesia, Syekh Albani rahimahullah ta'ala adalah orang yang termasuk yang mengajak orang untuk bebas, tidak fanatik. Tapi apakah kita bebas sama sekali tidak memegang pendapat ulama? Enggak. Kita tetap berpegang kepada pendapat ulama. Kita lihat mana pendapat mereka yang terdekat kepada dalil. Ya, pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, atau misalkan Imam Malik, atau Imam Ahmad, atau ulama-ulama yang lain yang tidak terkenal. Dan mereka punya arak, punya pendapat-pendapat. Ya, yang menjadi tercela itu adalah ketika kita tidak keluar. Ya, tidak boleh keluar dari satu mazhab. Kalau Anda mazhab A, harus di situ aja terus, enggak boleh keluar. Nah, ini enggak ada. Ya. Dan itu tidak direkomendasi oleh ulama yang a'immatul arba'ah. Imam Syafi'i mengatakan in sahal hadis fa huwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, itu adalah mazhabku. Ya. Imam Abu Hanifah dia mengatakan tidak halal bagi seseorang, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina. Ya, tidak halal bagi seorang untuk mengambil pendapat kami. Ya, kecuali dengan melihat kepada dari mana kami mengambilnya. Yani melihat kepada sumber-sumbernya. Dan kenapa? Karena sekarang kita mengatakan besok boleh jadi kita rujuk. Ya. Nah, begitu adalah sya'nul ulama. Kondisi ulama. Nah, jadi ini perlunya kita mempelajari manhaj. Manhaj itu metodologi bagaimana cara kita memahami agama. Maka pemahaman yang terbaik itu ada pemahaman para sahabat. Ya, pemahaman para sahabat. Kita kembali, pemahaman sahabat yang paling banyak kita temukan itu ada dalam kitab namanya Musannaf. Ulama mengarang buku dulu waktu pembukuan hadis atau pembukuan athar. Ulama itu memiliki metode-metode di dalam pembukuan, ya, kodifikasi hadis. Ada yang mereka mencantumkan hadis, kemudian mereka menuliskan di dalamnya pendapat-pendapat, perkataan sahabat dan tabi'in terhadap yang berkaitan dengan hadis tersebut. Ya, nah ini adalah yang kalau kita ingin merujuk kepada pemahaman sahabat, inilah yang paling tepat kita ambil bukunya. Ya, karena para sahabat ada orang yang hidup bersama Rasulullah SAW. Dan inilah metode yang diambil oleh guru saya, Syekh Ubaylan, Abdullah Ubaylan, yang pernah juga beliau sampaikan langsung kepada Syekh Albani rahimahullah ta'ala ketika kunjungannya kepada Syekh Albani waktu masih hidup, untuk bagaimana upaya kalau betul-betul ingin kita kembali kepada mazhab, ya, mazhabnya para sahabat. Karena para sahabat itu adalah orang yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW. Nah, maka kita perlu, kalau mau mempelajari tentang mazhab Syafi'i, tentang muqaranatul madhahib, boleh, silakan, tidak ada masalah. Ya, akan tetapi lihat kepada dalil. Jangan terpatri di dalam masalah pendapat dari satu mazhab. Ya, kalau pendapatnya disokong oleh dalil, ya silakan, walaupun dia bukan mazhabnya, mazhab negeri kita. Kalau sekarang kita memang mazhab di Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Ya. Dan mempelajari itu tidak ada masalah. Silakan aja, secara wawasan bertambah wawasan kita. Tapi ketika aplikasinya, adalah jangan kita fanatik, gitu aja. Ya. Wallahu ta'ala alam. Jenis seperti jenis tambang, apakah orang yang bekerjanya yang harus mengeluarkan zakat atau pemiliknya? Pemiliknya, pekerja kita sudah dapat gaji, ya, yang pemiliknya yang harus mengeluarkan zakat dari hasil tambang tersebut. Bolehkah berkorban satu ekor sapi untuk 7 orang peserta? Ya, itu hukum asalnya, satu ekor sapi satu orang. Ya, kalau seandainya tidak mampu, boleh berbagi. Maksimal pembagiannya adalah satu ekor sapi 7 orang. Ya, wallahu taala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surau TV dimanapun berada, saat ini rekening donasi Surau TV telah migrasi dari BNI Syariah menjadi BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening yang sama, yaitu 111-222-5455, kode bank 451, XBSM atas nama Yayasan Darul Iman. Dan untuk donasi Yayasan Darul Iman yang sebelumnya BNI Syariah, sekarang juga migrasi menjadi BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening yang sama. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surau TV, inspirasi keluarga Islami.